Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواننا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan membahasan dari kitab Tafsir Kalim Ar-Rahman masuk ayat yang ke-38 dari surah Al-A'raf. Telah kita jelaskan ayat yang sebelumnya bahwasannya orang yang paling zalim yaitu orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia mereka mendapatkan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa harta dunia, makanan, minuman, dan yang semisalnya. Tapi ketika para malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada mereka untuk mencabut nyawanya, maka malaikat tersebut bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang sifatnya menjelekkan mereka. Aina ma kuntum tad'una min dunillah? Mana berhala-berhala kalian yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baru ketika itu orang-orang kafir yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka, sehingga mereka mempersaksikan terhadap diri mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, ayat yang berikutnya ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى ما تكن masuklah kalian. Dan sini yang mengatakan itu malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ucapan malaikat kepada mereka orang-orang kafir. Masuklah kalian ke dalam sekelompok umat-umat yang telah mendahului kalian dari kalangan jin dan ins dan manusia. Masuklah kalian ke dalam neraka. Setiap masuk suatu umat, maka dia akan melaknat umat-umat yang masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Hatta idza daraku fiha jami'a, sampai apabila mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Qalat ukhrahum liulahum, berkata golongan yang akhir masuk ke dalam neraka ke dalam kepada golongan yang awal masuk ke dalam neraka. Rabbana ha'ulai adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Wahai Rabb kami, mereka adalah orang-orang yang telah menyesatkan kami. Berikanlah kepada mereka adab yang berlipat ganda dari neraka ini. Qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Allah mengatakan, bagi setiap kalian siksa yang berlipat ganda, walau akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Qala Syekh rahimallahu taala fi tafsir hadhihi ayah, faqalat lahumul malaikah udkhulu fi umam, ayat fi jumlati umam. Malaikat berkata kepada orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang kafir mempersaksikan terhadap diri mereka tentang kekafiran yang ada pada mereka, udkhulu fi umam, masuklah kalian pada sejumlah umat-umat. Qad khalat min qablikum minal jinni wal ins, yang telah dahulu dari kalian, dari kalangan jin dan manusia. Aymadaw ala ma madaitum alaih minal kufri wal istikbar, yang telah mendahului kalian daripada kekafiran dan kesombongan. Fastahaqqal jami' al-hizya wal-bawar, maka semuanya berhak untuk mendapatkan kehinaan dan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diucapkan kepada orang-orang kafir, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal-ins, maksudlah kalian ke dalam umat-umat yang telah mendahului kalian dari kalangan jin dan manusia, mendahului dalam kekafiran dan kesombongan, sehingga berhak mendapatkan kehinaan dan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama dakhalat ummatun minal umamil atiyah annar la'anat ukhtaha. Setiap suatu umat dari umat-umat yang sombong masuk ke dalam neraka, dia akan melaknat temannya yang masuk dahulu terhadap neraka. Dikatakan tidak dimasukkan secara langsung semuanya. Nah, suatu umat masukkan, umat lagi masukkan, umat yang lain masukkan. Nah, ketika setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, nah, sudah ada yang lebih dahulu masuk ke dalam neraka. Dan umat yang baru masuk neraka itu, dia melaknat umat yang lebih dahulu masuk ke dalam neraka. Saling melaknat satu dengan yang lainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yala'anu ba'dukum ba'dah. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kalian mengkafirkan kepada sebagian yang lainnya, dan sebagian kalian melaknat kepada sebagian yang lainnya. Ini para penduduk neraka, saling melaknat satu dengan yang lainnya, saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya, saling menghina satu dengan yang lainnya. Ucapannya sangat sering, ya. Berbeda dengan ucapan para penduduk jannah. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'sima. Mereka para penduduk jannah tidak mendengarkan di dalam jannah ucapan yang sia-sia dan ucapan yang mengandung dosa. Dia saling melaknat satu dengan yang lainnya. Nah, bahkan ucapan mereka itu illa qila fiha salaman salama. Nah, ucapan yang penuh dengan doa keselamatan dan keselamatan. Ya, ini para penduduk jannah. Ucapan mereka terjaga. Ucapan mereka tidak menyakiti hati yang lainnya. Ucapan mereka tidak saling melaknat satu dengan yang lainnya. di dalam jannah. Tidak akan mendapatkan orang yang menyakiti, baik dengan ucapan ataupun lisannya. Ada pun para penduduk neraka, satu dengan yang lainnya saling melaknat, satu dengan yang saling menghina, saling mengkafirkan. Hatta idza daraku fiha jami'a, sampai apabila mereka semuanya telah masuk ke dalam neraka, ai idza'a fil nar jami'u ahliha, berkumpul dalam neraka semua penduduknya, semua penduduk neraka, minal awwalina wal akhirin, dari generasi awal dan generasi akhir, wal qadati war ru'asa wal muqallidin al atba', para pimpinan-pimpinan ahli neraka, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, berkumpul semuanya di dalam neraka. Baik para pemimpin kejelekan, pimpinan kekafiran, kesesatan, dan orang-orang yang muqallid yang mengikuti mereka. Qalat ukhrahum ay mutaakhiruhum almuttabi'una liru'asa li'ulahum, berkata ukhrahum, yaitu golongan yang akhir di antara mereka, orang-orang yang mengikuti pimpinan-pimpinan kejelekan, pimpinan-pimpinan kafiran, berkata li'ulahum, kepada generasi awalnya, ayru'asa'ihim, berkata kepada pimpinan-pimpinannya, syakina ilallahi illa lahum, mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesesatan mereka, iyahum, terhadap mereka. Ya. Orang yang akhir, para pengikut, para muqallid, ketika mereka semuanya masuk ke dalam neraka bersama pimpinan-pimpinannya, bersama yang diikutinya, maka para muqallid itu mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya para pimpinan tersebut telah menyesatkannya. Nah, Rabbana ha'ulai awalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar, wahai Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami, berikanlah kepada mereka adab yang berlipat ganda dari neraka. Azibhum adaban mudha'afan li'annahum adalluna wa zayyanu lana al-a'mal al-khabithah, berikanlah adab kepada mereka, adab yang berlipat ganda, dikarenakan mereka telah menyesatkan kami, mereka telah menghiasi amalan-amalan kejelekan terhadap kami seakan-akan indah, seakan-akan baik. Ya, ini ketika semuanya berada di dalam neraka, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, bahkan orang yang sekedar mengikuti mereka, mengikuti tokoh-tokoh kekafiran, kesyirikan, ketika dalam neraka mereka sangat marah kepada para tokoh tersebut, sehingga mereka mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan siksa yang berlipat ganda kepada para tokoh tersebut dikarenakan mereka telah menyesatkannya. Ya. Wa qalat ulahum li ukhrahum, kemudian generasi awal, para pemimpin, para tokoh-tokoh kejelekan, dia pun berkata kepada generasi akhir yang mengikutinya, arwa'asa qal li atba'ihim, para tokoh, para pemimpin kejelekan, kafiran pun mereka berkata kepada para pengikutnya, fama kana lakum alaina min fadl, kalian tidak memiliki kelebihan di atas kami, ay qad istaraqna jami'an fil ghayi wad dalal, kita semuanya telah sama-sama di dalam penyimpangan dan kesesatan, wa fi fi'li asbabil adab, dan kita pun bersama-sama di dalam melakukan sebab-sebab yang mendatangkan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayu fadlin lakum alayna, maka mana kelebihan kalian di atas kami? Ya, saling membantah satu dengan yang lainnya. Ya, ketika para pengikut kejelekan tersebut mengadu kepada Allah supaya ditimpakan adab yang berlipat ganda kepada para tokohnya, para tokoh mereka pun berkata kepada para pengikutnya, nah, kalian gak ada kelebihan dari kami. Nah, kalian sama-sama dengan kami melakukan kesesatan dan penyimpangan. Nah, kalian sama-sama bersama kami melakukan sebab-sebab yang mendatangkan azab. Gak ada kelebihan dari kalian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qala Allah li kulli minkum dhi'fun wa nasibun min al-'adab." Allah mengatakan, "Li kulli, bagi setiap kalian, baik generasi awal ataupun generasi akhir, baik para tokoh kesesatan dan para pengikutnya, dhi'fun, dilipat gandakan azabnya. Masing-masing memiliki bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini keadaan di akhirat nanti. Ya. Saling berlepas diri satu dengan lainnya. Ittabaru alladina tubi'u minal ladina taba'u waru'u al-adab. Nah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Fadukul adab bima kuntum taksibun. Allah mengatakan, fadukul adab. Merasakanlah adab disebabkan apa yang kalian lakukan. Walakinnahu min al-ma'lum anna adaba ru'asa wa immati dhalal ablagu wa asna'u min adabil atba'. Akan tapi, di antara perkara yang maklum, bahwasanya adab bagi para pemimpin tokoh kesesatan lebih besar dan lebih jelek daripada adab orang-orang yang mengikutinya. Kama anna na'ima immatil huda wa ru'asaihi a'zam min thawabil asba'. Sebagaimana kenikmatan-kenikmatan kepada para pimpinan petunjuk, para tokoh-tokoh kebaikan lebih besar daripada pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para anbiya di dalam jannah lebih besar, lebih agung daripada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada para pengikutnya. Qala Ta'ala, Allah mengatakan, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adaban fawqal adab bima kanu yufsidun." Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menambahkan adab kepada mereka di atas adab disebabkan kerusakan yang mereka lakukan. Ya. Ditambahkan adab di atas adab yang mereka dapatkan. Nah, wa hadhihi al-ayatu wa nahwuha dalat 'ala anna sa'ira anwa'il mukadzibina bi ayatillah mukhalladuna fil 'adab. Ayat ini dan yang semisalnya merupakan dalil menunjukkan bahwasanya semua jenis-jenis macam-macam orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal di dalam adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikekalkan dalam adab Allah. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustariku nafihi wa fi aslihi. Mereka bersikat di dalam adab dan di dalam asalnya. Semua bersikat. Ya. Di dalam adab. Baik yang diikuti ataupun yang mengikutinya. Sama-sama mendapatkan adab. Walaupun tentunya para tokohnya lebih besar lagi azabnya. Wa in kanu mutafawitina fi miqdarihi. Mereka sama-sama mendapatkan asal daripada azab tersebut, walaupun bertingkat-tingkat di dalam kadar azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Bi'asabi a'malihim wa inadihim wa zulmihim wa iftira'ihim. Sesuai dengan amalan-amalan mereka, pengingkaran mereka, kezaliman mereka, dan kedustaan yang mereka lakukan. Nah, wa anna mawaddatahum allati kanat bainahum fid dunya tanqalibu yawmal qiyamah adawatan wa mula'anatan. Sesungguhnya kecintaan mereka yang ada di antara mereka di dunia berubah, terbalik di hari kiamat menjadi permusuhan dan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Ya. Walaupun di dunia saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, saling menolong, tapi kalau di atas kesyirikan, di atas penyimpangan, di atas kesesatan, maka di akhirat nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Saling mencela satu dengan yang lainnya. Nah, saya ingatkan, wala ta'awanu al-ismi wal-udwan. Janganlah kalian saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau saling menolong dalam dosa dan permusuhan, di dunia saling menolong, saling cinta mencintai, sayang menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah, tapi ketika di akhirat akan bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Allah mengatakan al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-mustaqim. Al-akhillah, teman-teman yang baik, teman-teman akrab, pada hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau pertemanan dibangun bukan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di dunia saling menolong, saling membantu, tapi di akhirat nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Nah, bahkan yang ada penyesalan ketika di akhirat nanti. Ya. Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila. Nah. Celaka aku. Penyesalan. Kenapa aku menjadikan si fulan sebagai teman akrabku? Sungguh mereka telah menyesatkan aku dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala setelah datang petunjuk kepadaku. Ya. Penyesal. Dengan saling melaknat, saling mencela, saling membenci, saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan. Yang asalnya teman setia, teman akrab di dunia. Nah, begitu pun orang tua bersama anaknya. Tatkala orang tua mengajarkan kejelekan-kejelekan kepada anaknya, kemudian anaknya mengikuti orang tua tersebut, maka di akhirat pun akan saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Yang asalnya saling mencintai, saling menolong antara orang tua dengan anaknya, tapi kalau orang tua mengajarkan kejelekan kepada anaknya, diikuti oleh anaknya, kemudian kedua-duanya masuk ke dalam neraka, saling mencela, saling melaknat satu dengan yang lainnya. Nah, ini kehidupan para penduduk neraka. Saling melaknat, saling mencela, saling bermusuh-musuhan. Berbeda kehidupan dengan para penduduk surga yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman. Nah, mengucapkan ucapan yang baik, tidak mengandung dosa, tidak menyakiti hati yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Selesai tafsir ayat yang ke-38 sampai 39. Ya. Wallahu a'lam. Nastafi ila huna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.